Saya pernah mendengar salah seorang ustaz bahwa adab itu lebih luas daripada ilmu. Dan yang saya ketahui bahwa adab itu adalah bagian dari ilmu. Betul, adab bagian dari ilmu. Iya, bagian daripada apa? Ilmu. Hanya saja ada sudut-sudut tertentu di dalam pengamalan ya terkait dengan adab. Ya, sebab adab itu ada bentuk dari pengamalan. Pengalaman penerapan dari apa? Dari ilmu. Ya. Sebagaimana kita sebutkan bahwa akhlak itu ada akhlak yang dia itu sifatnya wajib untuk dipelajari, ada yang mustahab, ada yang. Nah,